إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس بابا sekalian dan saudara-saudaraku sekalian seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita panjatkan kepadanya, yang tidak bosan-bosannya kita senantiasa melantunkan pada setiap harinya untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba yang tahu kita senantiasa mendapatkan kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Rabb-nya yang senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita pada Jumat yang berbahagia ini insyaallah taala adalah seputar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Abu Dzar radhiyallahu taala an suatu ketika pernah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya 'ibadi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku." Yang dipanggil adalah seluruh hamba dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita merasa terpanggil daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya telah menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah seruan Allah. Seruan yang Maha Pencipta, seruan yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, seruan dari Zat yang senantiasa kita sembah pada setiap harinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kezaliman itu adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan terhadap diri Allah sendiri, dan Allah telah jadikan perkara tersebut diharamkan bagi hamba-hambanya. Maka kata Allah, janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang hukum daripada kezaliman itu, yang tidak diragukan lagi hukumnya adalah merupakan perkara yang haram, diharamkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat yang sangat banyak tentang pengharaman kezaliman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kezaliman, sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan al-ansar, penolong-penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kezaliman itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhull, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah." Hati-hati kalian wahai umatku. Hati-hati kalian daripada perkara kezaliman, karena sungguh kezaliman itu adalah perkara yang mengakibatkan kegelapan pada hari kiamat nantinya. Seseorang tidak mampu melihat, seseorang akan mendapatkan kegelapan dan tidak dapat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kezaliman tersebut. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya kezaliman ini adalah suatu kata yang mencakup perkara yang sangat banyak dan dia adalah kata yang umum. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu thalath." Kezaliman itu ada tiga bentuknya. Secara garis besarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kezaliman itu ada tiga bentuknya. Yang pertama, zulman la yughfar. Dia adalah kezaliman yang sama sekali tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang meninggal dan tidak sempat bertaubat. Ini jenis kezaliman yang pertama. Kemudian jenis kezaliman yang kedua adalah zulmun yughfarulah. Kezaliman yang bisa saja diampunkan oleh Allah dan bisa juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah zulmun la yutraf. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat terhadap penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja kita menjelaskan perkara kezaliman ini agar supaya kita berhati-hati daripadanya. Dan perlu kita mengetahui daripada tiga macam kezaliman yang telah dijelaskan dan telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kezaliman yang pertama adalah zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba itu meninggal dan tidak sempat bertaubat. Yang mana itu? Dialah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman kepada Allah, dan inilah yang dinamakan kezaliman tatkala seorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Luqman, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may, kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka inilah kezaliman yang terbesar. Kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya, yaitu tatkala dia menyerahkan sembahannya kepada selain Allah, dia menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ada yang diharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan dosa kesyirikan, kemudian dia tidak sempat bertaubat, kemudian dia meninggal, maka tempatnya di dalam neraka dan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya siapa yang melakukan kezaliman, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah mengharamkan terhadapnya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada yang mampu menolong daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dosa kesyirikan adalah dosa yang dapat menghapuskan seluruh amalan hamba dari awal sampai akhirnya. Tatkala dia melakukan kesyirikan satu kali saja kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tahu dan sadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad auhayna ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah wahyukan kepadamu hai Muhammad. Perhatikan jemaah sekalian, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila alladhina min qablik, dan telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Apa itu? La in asyrakta, jikalau kamu melakukan kesyirikan. La in asyrakta, jikalau kamu melakukan kesyirikan. La yahbatanna, pasti dan pasti akan terhapus, batal seluruh amalan-amalan kamu. Yang diancam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diancam adalah para nabi dan Rasulullah. Bagaimana lagi dengan umat mereka? Lebih pantas lagi untuk terhapus amalannya tatkala dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia salat wajib setiap harinya, demikian pula salat sunnah seluruhnya. Walaupun dia melakukan puasa wajib dan puasa sunnah. Walaupun dia bersedekah, berzakat, walaupun dia haji pada setiap tahunnya, tatkala dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah terhapus seluruh amalan tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan amalan mereka pada hari kiamat. Kemudian kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak akan berguna bagi orang-orang yang melakukannya. Disebabkan karena kezaliman yang sangat besar ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, wajib kita meninggalkan perkara kesyirikan kecil ataupun besarnya. Wajib kita belajar dan wajib kita mengetahui yang mana itu kesyirikan dan yang mana yang bukan kesyirikan kepada Allah, karena dia adalah perkara yang sangat berbahaya bagi diri kita di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Inilah kesyirikan kepada Allah. Kezaliman yang terbesar yang dilakukan seorang hamba terhadap Rabb-nya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tetapkan siapa yang meninggal sementara dia memiliki dosa kesyirikan dan tidak sempat bertaubat, tempatnya adalah neraka, tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis kezaliman yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah zulmun yughfaru lah. Dia adalah kezaliman yang bisa saja diampunkan. Walaupun dia meninggal, tidak sempat bertaubat daripada kezaliman tersebut, tapi bisa saja diampunkan oleh Allah dan bisa juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman inilah kezaliman seorang hamba terhadap Allah, kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya, selain daripada dosa kesyirikan. Selain daripada dosa kesyirikan, maka ia seluruh dosa. Tatkala seorang hamba melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kezaliman kepada Allah yang bisa diampunkan oleh Allah dan bisa juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kezaliman seorang hamba tatkala dia melanggar daripada perintah Allah, larangan Allah. Larangan Allah dia laksanakan, sementara perintah Allah dia tinggalkan. Maka yakin dan percaya, ini adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menzalimi Rabb kita yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, yang telah memberikan rezeki, yang telah memberikan umur yang panjang, yang telah memberikan keturunan, yang telah memberikan segala-galanya, sementara kita membalasnya dengan noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan Allah kita tanggalkan. Larangan-larangan Allah tidak kita perhatikan, sementara perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang kita tinggalkan. Maka ini adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatihi mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Maka siapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan mujrimah, dia telah melakukan dosa, dia telah melakukan kesalahan, dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah, fa innalahu jahannam, maka sungguh tempatnya adalah neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya, dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup, tapi setengah mati di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap hamba takut terhadap ancaman Allah. Hendaklah seorang hamba itu senantiasa gentar tatkala mendengarkan daripada ancaman demi ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka ciri dan tanda keimanan seorang hamba tatkala dia mampu mengambil ibrah, tatkala dia dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalamnya sangat banyak ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada kezaliman jenis yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zulmun la yusraf. Kezaliman seorang hamba yang tidak akan ditinggalkan pada hari kiamat. Siapapun dia pasti akan dibalas. Tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Inilah kezaliman yang dilakukan oleh seorang orang tua terhadap anaknya. Kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya. Kezaliman seorang suami terhadap istrinya. Dan kezaliman terhadap dari seorang tetangga terhadap tetangganya yang lain. Kezaliman orang yang berdagang terhadap orang yang membeli. Kezaliman orang yang membeli terhadap orang pedagang. Dan kezaliman rakyat terhadap pemerintahnya. Demikian pula kezaliman pemerintah terhadap rakyatnya. Tatkala dia melakukannya, maka ini adalah kezaliman yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yanqada min ash-shatil jalha'il ash-shatil qarna." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti hak setiap hamba itu akan dikembalikan pada hari kiamat. Sampai-sampai seekor kambing yang bertanduk, yang telah mematahkan tanduk kambing yang lainnya, pasti akan dikembalikan. Pasti akan dibalas. Ini seekor kambing akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kezaliman seorang terhadap orang yang lainnya, seorang tetangga terhadap tetangga yang lainnya, maka sungguh itu pasti akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap hamba merasa takut daripada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kezaliman yang ketiga ini. Dia adalah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan, pasti akan dibalas. Maka siapa yang membalimi saudaranya, hendaklah dia bersiap mendapatkan balasan di hadapan Allah. Orang-orang yang telah menipu saudaranya, orang-orang yang telah menipu keluarganya, orang-orang yang telah menipu orang tuanya, maka pasti akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lainnya ini adalah bentuk kezaliman yang sangat banyak yang tidak dapat kita hitung dan kita bilang. Dia adalah kezaliman yang sangat banyak. Ada orang yang menzalimi orang lain dengan penipuan, ada dengan pemukulan, ada dengan caci maki, dan ada dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka ini hendaklah setiap hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap hamba itu minta maaf kepada orang yang pernah dizaliminya, orang yang pernah dia curi barangnya, orang yang pernah dia lakukan kezaliman terhadapnya, apa saja. Hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keikhlasan daripada orang yang pernah dizaliminya. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala suatu ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang-orang yang rugi? Kata para sahabat, "Al-muflis ma la dinar lahu wa la dirham." Orang rugi itu adalah orang yang tidak punya mata uang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ini sesungguhnya orang yang rugi. Tapi sungguh orang yang rugi, kata Nabi, adalah orang yang datang pada hari kiamat dan dia membawa pahala salatnya, dan dia membawa pahala sedekahnya, dia membawa pahala hajinya, dia membawa pahala yang sangat banyak. Akan tetapi akan datang kepadanya orang-orang yang berkata, waqad shatama hadza wa daraba hadza wa aqada mala hadza, dia telah mencela si anu, dia telah memukul si anu, dia telah mengambil hartanya si anu, dia telah mengambil tanahnya si anu, maka dia akan diberikan seluruh pahala-pahala amalan-amalan yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang datang menuntut yang pernah dia zalimi tersebut. Kemudian ternyata habis amalannya, masih banyak orang yang datang menuntut karena banyaknya orang-orang yang dizalimi pada hari ketika dia hidup di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala tidak ada lagi pahala yang bisa dia berikan kepada orang yang dia zalimi, maka seluruh dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya jemaah sekalian, orang-orang yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man akhadha arda akhihi qayda sibrihin, qayda sibrin, uwiqahu yawmal qiyamati bi sab'i arabin." Siapa yang mengambil tanah saudaranya walaupun sejengkal, maka dia akan datang pada hari kiamat, akan digali tanah sejengkal ini sampai 7 lapis tanah, kemudian diletakkan di atas pundaknya, dia pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang telah mengambil 1 meter? Bagaimana lagi dengan orang-orang yang telah menipu, yang telah mengambil 1 hektar, yang telah mengambil 2 hektar, yang telah mengambil banyak sekali daripada harta saudaranya? Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan mengingat pasti tanah itu akan digali sampai 7 lapis bumi, kemudian diletakkan di atas pundaknya, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa dosa yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada hari ini kita masih mampu untuk tertawa, tapi ingat bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Hari ini kita masih mampu untuk menipu, hari ini kita masih mampu untuk mencuri, hari ini kita masih mampu untuk memukul, tapi ingat, datang kepada Allah dalam keadaan tidak mampu dan tidak memiliki apa-apa. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala tegak dan berdiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, "Anal Malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun?" Sayalah pemilik, sayalah raja, sayalah penguasa pada hari ini, mana orang-orang yang sombong tatkala hidup di dunia? Mana orang-orang yang tertawa tatkala dibacakan ayat dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Seluruhnya najisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk kepalanya di hadapan Rabb mereka karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حق حمده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafayta, wa la da'ifan illa qawwayta, wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.